السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام بدي بالله سبحانه وتعالى. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Muyassar Surah Al-Baqarah. Dan sekarang insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan ayat yang ke 34 ya. Ya, taip. Ayat yang ke 34. Nah. 34. Taip, kita mulai dari Ibu Dahyalis ya. 34 sudah kemarin Ustaz? Sudah ya? Oh iya. Berarti 35 ya? Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha raghada. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berkata, dan kami berkata wahai Adam, tinggallah kamu dan istri kamu di dalam surga, wakula dan makanlah kalian berdua darinya rogodan dengan puas sebagai haisus bagaimana situma kalian sukai berdua. Wala taqroba dan janganlah kalian mendekati berdua hazi sajarota pohon ini, fatakuna minazolimin dan kalian berdua termasuk orang-orang yang zolim. Nah. Wa harfu atfin kulna fi'lun madi. Ya harfun nida, adamu munada. Uskun fil amr anta maf'ul bi. Anta itu taukid. Oh taukid. Oh penekanan kan. Dari adamu. Nah, enggak ada penekanan dari uskun. Kan sebenarnya uskun itu udah engkau kan? Oh. Kan uskun itu artinya tinggal engkau. Tapi ditambahkan dengan anta itu penekanan namanya. Anta taukid wa zaujuka wa harfu atfin zaujuka maktuf ke anta ya sana. Ya, tapi bukan anta yang ini ya, anta yang mustatir ya. Oh, yang ada di uskun. Uskun. As'al wa zaujuka jannah. Maf'ulbi. Maf'ulbi. Wakula minha, wakula apa ya Ustaz? Wa harful atfin kulanya makan ya? Iya ini makan lah, jadi fil amr ya. Kul, kula, kulu. Kula filun amr minha jar majrur. Tadi dulu, kula fil amr alifnya fa'ilnya gitu. Alifnya fa'ilnya minha jar majrur Ustaz. Rogodan Rogodan ha mafulbi. Mafulbi dari mana? Dari kula. Kalau rogodan mafulbi berarti rogodan yang dimakan. Kan rogodan bukan dimakan ya. Berarti apa hal? Dan makanlah kalian berdua dengan secara rogodan ya. Dengan tenang ya, dengan puas. Nah, berarti ini kan asalnya wakula minha aklan rogodan gitu ya. Kita bilangnya ini adalah naibu ya maf'ul mutlak. Oh maf'ul mutlak. Naibnya penggantinya. Karena asalnya wakula minha aklan rogoda gitu. Pengganti maf'ul mutlak. Ya boleh kita bilang naibu maf'ul mutlaqin, atau boleh kita bilang ini na'at. Na'at dari maf'ul mutlaq yang dibuang. Asalnya waqula minha aklan ragada. Masih agak tinggi. Ragadan naif dari maf'ul mutlaq atau hal. Hai itu zorof Ustaz ya? Iya. Hai itu zorof. Si itu fi'il madi. Si itu mah bukan si itu. Si itu mah. Fi'il madi. Tumanya. Tumanya sebagai fa'il. Fa'il. Wala wa harfu atfin la nahi. Apa istilahnya? Ya. Nahi benar. Nahi. Takroba fi'lun mudhari hadhihi majzumun bila majzumun bila masmum bila hadhihi isim isyarah sebagai maf'ul bih as-sajarata apa saya badal dong kan kalau ada isim isyarah setelahnya ada alnya maka dia jadi badalnya. Oh hazihi as-sajarata badal dari isyar hazihi fatakuna fahab harfu atfin takuna fi'lun mudhari sebagai fa'ilnya waw ni takunani fi'lun mudhari naqis fi'lun mudhari naqis alifnya sebagai fa'ilnya. Sebagai isim di sini Ustaz ya? Isim dari ya. Kana. Nah. Minazolimin jar majul sebagai khobar dari kana. 35 ya. Taib. Waqalallahu ya Adam, ya Adamuskun anta wa zaujuka hawa'u al-jannata. Tadu dulu. Gimana sih? 35. Oh iya. Waqala Allah ya Adamuskun anta wa zuka hawa'al jannati. Hawa'al jannati. Wa tamat ta'an. Wa tamat tu'an. Wa tamat tu'an bisamariha. Tamta'an hani'an. Tamattu'an hani'an wasi'a. Tamattu'an hani'an wasi'an. Fi ayyi makanin tasha'ani fiha. Naam. Wala takroba hazi sajarata hatta taqo'a fil maksiyati. Fatasiro minal mutajawizina amrallahi. Naam. Dan berfirman Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu Hawa di dalam surga. Watamatu'an nikmatilah okay. Bisa mariha buah-buahan. Tadi harusnya itu ya, ini fil amr ya. Tadi kita bacanya salah ya. Harusnya watamat ta'a. Ini fil amr. Dan nikmatilah ya. Dan nikmatilah oleh kalian berdua buah-buahannya. Dengan cara yang tenang. Yang santai. Hmm. Dan keluasan di dalam di tempat mana saja yang kalian suka yang ya. Kalian sukai di dalamnya. Wala taqroba dan janganlah kalian berdua mendekati hazi sajarota pohon ini sampai hatta la taqo'a fil maksiat sampai kalian berdua jatuh ke dalam maksiat. Sehingga kalian berdua tidak terjatuh dalam maksiat. Sehingga kalian berdua tidak terjatuh ke dalam maksiat dikatakan sampai. Fatasiro, dan jadilah kalian berdua. Bukan, ini bukan perintah. Ya, ya sehingga kalian berdua ya menjadi. Sehingga kalian berdua minal mutajawizinya melanggar amrullahi, perintah Allah. Nah, ya, taib. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik jazakallahu. Wa idh qulna afwan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berkata, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah oleh kalian berdua ya, apa yang ada di surga, ragadan, dengan tenang, dengan nyaman. Haitsu syi'tuma, di mana saja kalian sukai. Wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan janganlah kalian berdua dekati pohon ini, maka ya kalian berdua termasuk orang yang zalim. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wasalam, ya, maka Allah pun memberikan pasangan hidup bagi Adam alaihi salatu wasalam di surga yang bernama Hawa, ya. Lalu Adam dan Hawa ini hidup bahagia di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, uskun anta, ya, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau dan istri engkau di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan silakan makan, ya, dengan nyaman, dengan puas, di mana saja kalian suka. Ya. Jadi Nabi Adam alaihissalatu wassalam beserta istrinya Hawa itu diberikan kebebasan untuk makan apapun di surga, menikmati semua buah-buahan yang ada di dalamnya. Tapi ada satu pohon yang tidak boleh didekati. Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Maksudnya, ya, kalau mendekati saja enggak boleh, apalagi makan buahnya. Ini adalah larangan, ya, bagi Adam dan Hawa. Fatakuna minadh-dhalimin. Maka kalian berdua ya bisa menjadi orang yang zalim dengan sebab mendekati pohon ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala membebaskan Adam untuk makan apapun selain satu pohon, ya. Jadi nikmat yang Allah berikan begitu banyak, sedangkan yang Allah larang tuh sangat sedikit. Ini ya, hikmah buat kita bahwasanya sebetulnya yang halal itu sangat banyak dan yang haram itu sedikit. Jangan karena ya sesuatu yang haram Allah mencegah kita dari berbagai macam kenikmatan. Ya, jangan karena sedikit hal yang haram bisa menjauhkan kita dari rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita lanjutkan karena ini ceritanya mesti nyambung. Ya, Pak Edi silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya. Udah lewat itu, Pak. Sekarang yang fa'azallahuma. Fa'azallahuma syaitonu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Fa'kulna bitu ba'dukum li ba'din adun. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Fa'azallahuma, maka syaitan menjatuhkan, menggelincirkan keduanya anha dari surga, fa'akh mengeluarkan keduanya, mimma kana fi, dari sebab itu. Fakulna bitu ba'dukum li ba'din adu, maka kami berkata, turunlah ba'dukum, sebagian kalian dari sebagian lain menjadi bermusuhan. Walakum fil ardi, dan bagi kalian di bumi, mustaqorun, sebagai tempat tinggal, wa mataun, dan tempat bersenang-senang, ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Nah. Fa huruf atof, ajalla fi'il madhi sebelumnya syaiton, huma sebagai maf'ul bi, anta jar majrur, fa huruf atof, akhroja fi'il madhi dhamirnya huwa kembali ke syaiton, huma keduanya Adam dan Hawa, mimma jar majrur, huma itu maf'ul bi ya, huma maf'ul bi, mimma min jari dan ma jar majrur, kana fi'il madhi naqis sebagai khobar dari kana. Kana fi'il madhi naqis alifnya adalah isimnya. Kana fi'il madhi naqis alifnya sebagai isimnya, sedangkan fi adalah sebagai khobarnya. Fi jar majrur sebagai khobar. Ya. Wa huruf atof kulna adalah fi'il madhi domirnya Na-nya sebagai fa'il. Na sebagai fa'il. Ihbitu fi'il amr. Wawunya sebagai fa'il. Ba'dukum jar majrur. Ba'dukum. Masa ba'dukum jar majrur? Mana huruf jarnya? Oh ya, ba'dukum dorof matruf. Enggak, itu memakai dal, ini pakai dod. Ba'dukum sini mubtada. Sebagian kalian. Ba'dukum mubtada sebagian dari kalian. Li ba'din dari sebagian yang lain. Ba'adun sebagai khobar. Li ba'din jar majrur. Adun sebagai khobar. Khobar ya. Wa huruf atof lakum jar majrur fil ardi. Dulu lakum itu jar majrur sebagai khobar muqaddam. Khobar. Ya, lakum sebagai khobar muqaddam fil ardi sebagai khobar muqaddam yang kedua ya. Enggak, ini jar majrur aja. Jar majrur ya. Jar majrur mustaqarun sebagai mubtada. Wa huruf atof mu'akhar ya. Kan tadi khobarnya muqaddam. Mu'akhar. Mubtada mu'akhar wa sebagai atof. Mata'un sebagai matuf dari mustaqarun ila sekaligus ilahin sebagai jar majrur khobar dari mata'un berupa jar majrur. Enggak lah, kan mata'un bukan mutada, ilahin jar majrur aja. Mata'un bukan mutada. Mata'un ilahin sebagai jar majrur. Iya, nah. Ayo. Fa'auqa'ahuma asyaitonu, maka syaiton menjatuhkan keduanya fi khoti'atin dalam fil khoti'ati dalam kesalahan dengan membuat waswas luhu keduanya. Dengan membisikkan kepada keduanya hatta sehingga makan minasyajaroti makan dari buah-buahan itu. Patas babu karena sebab itu patusabibu karena sebab itu fi ikhrojihima dia keduanya dikeluarkan minal jannati dari surga wa na'imiha dan kenikmatan dari surga itu. Faqalallahu lahum, maka Allah berkata kepada mereka ihditu ilal ardi, turunlah kalian ke bumi. Yu'ati ba'dukum ba'don. Ba'dukum. Yu'ati ba'dukum ba'don. Kalian bermusuhan sebagian dari kalian dengan sebagian yang lain. Ai adamu wa hawa'u wasaiton, yaitu Adam, Hawa, dan Saiton. Walakum fil ardi, dan bagi kalian di bumi itu istakororun, istakororun sebagai tempat tinggal itu. Walakum fil ardi istiqrarun wa iqamatun. Istiqrarun wa iqamatun. Tempat tinggal dan tempat. Iya, tempat tinggal, tempat menetap ya, dan tempat tinggal. Tapi ya. Wa intifaun biha. Dan intifaun bima fiha ila waqti intihai ajalikum. Wa intifaun biha fiha ila waqti intihai ajalikum. Ajalikum. Dan sebagai tempat tinggal sampai waktu yang ditentukan. Bagi kalian. Ya, syukurannya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Doa iya, kumakasih. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Maka syaitan pun menggelincirkan keduanya dari surga. Maka syaitan mengeluarkan mereka berdua dari yang dulunya mereka di sana, yaitu di surga. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Dan kami berkata, اهْبِطُوا, turunlah kalian semua. Jadi dengan sebab dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa ini, yaitu dengan mendekati pohon yang dilarang untuk dekati, kemudian memakan buahnya, maka Allah pun murka di sini, dan Allah memerintahkan kepada Adam, Hawa, dan syaitan untuk turun. Ya. Jadi turun dari surga ke bumi. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ini merupakan fitrah. Fitrah bahwasanya memang manusia ini seringkali satu sama lainnya saling bermusuhan. Ya. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi. Dan bagi kalian di muka bumi ada tempat tinggal. Wa mata'un, dan kesenangan ilahi. Ya. Sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi dulunya kita ini manusia, yang nenek moyang kita itu Nabi Adam dan Hawa, ini tinggal di surga. Ya, yang penuh dengan kenikmatan, tetapi memang dasar syaitan ya. Ya, karena memang syaitan ini pada kisah yang sebelumnya, ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, maka dia tidak mau sujud. Ya. Dia tidak mau sujud disebabkan karena kesombongannya. Ya, di surah lain dijelaskan bahwasanya karena kejadian ini, maka Allah pun murka kepada syaitan. Ya, kemudian Allah usir syaitan dari surga. Tetapi syaitan meminta tangguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan waktu ya sampai hari kiamat untuk menggoda manusia. Untuk menggoda manusia. Dan memang ya, track record syaitan atau iblis dalam menggoda manusia ini tidak diragukan lagi. Ya, bahkan seorang nabi saja ya itu bisa jatuh dalam kesalahan ya. Disebabkan karena bisikan dari syaitan ini. Apalagi kita manusia biasa, tentu harus lebih berhati-hati lagi dari segala bisikan syaitan. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-37. Hai, Bu Martalena, dibaca. Nah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فتلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى فنى حرف جواب استنى فجأة istinaf. fanya istinaf. Talaqqa fi'il madi. Nanti fa'ilnya fa'ilnya Adam. Iya, yeah, Adam. Oh iya, yeah, yeah, Adamu ya. Adamu ini fa'ilnya mirabbihi jar majrur alha alhinya mudafun ilaih. Kalimatin rabbihi kalimatin maf'ul bi ya. Maf'ul bi. Kenapa ini Ustaz majrur ya? Ayo kenapa? Rabbihi kalimatin nggak tahu Ustaz kenapa. Kan dia nyawa mana salim kan? Dia mana salim. Oh iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ketika masuk, tandanya kasroh. Kasroh, ya, iya, iya. Nah, Ustaz. Dia mana salim. Maaf, lebih. Fataba, fanya, hafu, jawab. Ya, syarat. Taba, fi'il madi. Fa'ilnya, Adam, kembali ke Adam. Alaihi jar majrur. Innahu innanya harfu taukidin wa nasbin. Alha'unya isim. Huanya domir faslin ya Ustaz. Iya betul. Domir faslin ya. Domir faslin. Tawabu innahu wa tawabu khabar. Khabar dong. Khabarnya inna. Khabar inna ya. Khabar Ar-Rahimu Na'at. Enggak, khabar lagi, khabar yang kedua. Khabar kedua. Artinya udah tadi. Iya, sekarang tinggal i'rabnya. Oh, i'rabnya udah juga ya? Artinya belum ya, Ustaz. Iya, makanya kayak ada yang kurang apa ya? kemudian dan kemudian ada menerima beberapa kalimat kata dari Rabb-nya. Dari Rabb-nya dan lalu dia pun menerima taubatnya sesungguhnya dia Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Naam ya. Irobnya fatalaqo adamu bil qabuli kalimatin alhamahullahu iya taubatan wa istighfaron wastighfaron wa hiya qawluhu ta'ala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin fataballahu alaihi waghfir lahu wa ghafara lahu dzunubahu. Emang ada wawunya, zambahu. Oh, zambahu. Zambahu innahu ta'ala huwa tawwaba liman taba min ibadihi arrahimu bihim. Maka Adam menerima penerima kalimat maka mengucapkan gimana sih ya? Gimana sih fatalaqa adamu bil qabuli kalimati maka ada menerima beberapa kalimat pengkabulan ya penerimaan iya al qabul kan menerima juga sama aja maka Adam pun menerima beberapa kalimat gitu aja beberapa yang kalimat Allah. Yang alhamahu alhamahunya ini apa ya Ustaz? Alhamdulillah. Allah ilhamkan. Maka Allah ilhamkan. Allah ilhamkan kepadanya taubat dan istighfar. Dan dia wahia qauluhu ta'ala wahia Allah berkata, hianya ini apa ya Ustaz ya? Mana? Wahia. Ya ini kalimat maksud, ya. Jadi kalimat yang Allah ilhamkan kepada Nabi Adam adalah kalimat yang Allah ilhamkan kepada Nabi Adam adalah, ya Tuhan kami sesungguhnya kami telah zalim kepada diri kami, dan jika kami tidak bertaufir memohon ampun dan engkau tidak menyayangi kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka Allah menerima taubatnya tersebut dan mengampuni dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia adalah maha taubah wa taubah, menerima taubat dari hambanya dan menyayanginya. Ya, jadi Allah menerima taubat dari menerima taubat bagi hambanya yang bertaubat. Ya. Yang bertaubat dan yang maha pemurah. Ya. Maha pemurah. Atau penyayang bagi mereka. Taib ya, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Wa iyyaka ya, Ustaz. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba 'alayhi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, fataba 'alaihi, maka Allah pun menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salatu wasalam ketika ia diusir dari surga menuju bumi, maka Allah ilhamkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar. Dan Allah yang langsung mengajari Nabi Adam doa ya agar diampuni dosanya. Di dalam tafsirnya disebutkan bahwasanya doa yang diilhamkan atau doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam adalah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, jadi ini adalah doa yang diucapkan Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam tawfir lana, dan kalau sekiranya engkau tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jadi kalau kita merasa ya terjatuh dalam dosa dan maksiat, kita bisa memperbanyak doa ini ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan sebab ya taubat yang tulus dari Nabi Adam alaihi salatu wasalam, maka Allah pun menerima taubatnya. Fataballahu alaihi wa ghafara lahu dzambahu. Maka Allah pun menerima taubat Nabi Adam dan Allah mengampuninya. Innahu ta'ala huwat tawwabu liman taba min ibadihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha menerima taubat bagi siapa saja yang bertobat daripada hamba-hambanya. Ar-rahimu bihim, yang menyayangi, yang mengasihi hamba-hambanya. Oleh karena itu, ya, Betapapun besarnya dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, dia harus meyakini bahwasanya ampunan Allah ya dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas dari dosa-dosanya. Sehingga kita jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingat ya kisah seseorang yang membunuh sampai 100 orang. Tapi Allah masih ampuni dosanya. Ya, kemudian kita juga pernah mendengar kisah wanita ya tidak terhormat yang masuk surga hanya karena memberi minum ya kepada anjing. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar kepada para hambanya. Kalau orang yang melakukan dosa besar ya semacam membunuh dan berzina saja bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang misalnya menjauhkan dosa-dosa besar, hanya terjatuh pada dosa-dosa kecil, meskipun kita tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil. Akan tapi, itu menunjukkan bahwasanya Allah Maha Pengampun. Bahwasanya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Ya, karena Allah Maha menerima taubat dan Maha mengasihi hamba-hambanya, ya. Nah, kita lanjutkan. Ayat 38 ya. Silakan Faisal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna bidu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami telah berfirman, turunlah kalian darinya semua. Jika datang pada kalian petunjuk dariku, dan maka barang siapa yang mengikuti petunjukku dan tidak takut kepadanya, kepada mereka. Maksudnya faman tabi'ahudaya, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku maka tidak ada ketakutan baginya dan tidak pula mereka bersedih gitu. Kulna fi'il madi fa'ilnya na, bitu fi'il amr fa'ilnya wawu, minha jar majur, jami'an takdir takdir. Benar kan? Jami'an sebagai apa anda bilang? Taukid. Iya, terus? Fa'imma huruf apa itu? Imma itu namanya, sebentar. Harfu tafsilin namanya. Harfu? Tafsilin. Tafsil. Harfu tafsil. Ya'tiyannakum ini ya sebenarnya ya'ti ya, kemudian dia bersambung dengan nun taukid. Nun taukid ya. Nah. Jadi fi'il mudhari fa'ilnya hukumnya kan maf'ul bih. Nanti fa'ilnya hudan, fa'ilnya hudan. Hudan. Ini jar majrur ya-nya apa? Mini jar majrur. Jar majrur. Oh. Justru ya-nya itu majrurnya. Ada mir mutakallim sebagai majrurnya. Nah, hudan sebagai fa'ilnya. Fa'ilnya fa harfu syartin. Man. Man harfu. Ini isim ya, isim syarat sebagai mutakallim. Isim syarat. Isim syarat sebagai mutada. Tabi'a fa'ilnya ke keman? Keman. Budaya budaya mafulbi. Mafulbi. Nah, pala, ya. Nah, itu budaya itu kan huda tambah ya. Ya-nya mudhafilai. Oh iya, ini mudhafilai. Fa'nya jawab. la-nya nafia bijinsi bukan ya? Bukan, kalau nafia bijinsi setelahnya dia fathah, enggak tahu. Ini kan falakul. Iya. Hukumnya? Mubtada. Mubtada. Alaihimnya jar majur. Sebagai hobar. Hobarnya. Wa-nya atof. La-nya nafi lagi. Enggak, bukan nafi biasa. Matuf. Apa? Nafi biasa, nafi biasa. Nafi biasa. Nafi. Hum, tidak ada lagi, Zat. Benar, Zat. Yahzanun apa? Yahzanunnya fi'il mudhari, fa'ilnya wau, khabar hum. Naam ya, baik. Khabar tidak ada. Tafsirnya? Tafsirnya, Allahu lahum ihbitu minal jannati jami'a wasayati kum antum wa zurriyatikum al-muta'aqobat. Wa zurriyat iya tikum benar. Zurriyatikum al-muta'aqobati. Al-muta'aqibata. Muta'ai benar al-muta'aqobati. Al-muta'aqobati mafihi hidayatikum. Hidayatikum ilal haqqi. Faman amila biha ala khawfun alaihim fima yastaqbilunahu min amril akhirati walahum yahzanuna ala mafatihim min ala mafatahum ala mafatahum.